نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita yang melanjutkan majlis yang keenam yang masih dalam bahasan kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam yang mengangkat celaan dari yang para ulama besar, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang alhamdulillah ya kita melanjutkan ya sebab-sebab dan uzur-uzur yang para ulama ketika pendapat mereka itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal kitabnya bahwa jima'ul a'dzar tsalatsah ya ujungnya atau secara global uzur para ulama ketika mereka meninggalkan hadis sahih maka ada tiga. Ada mu'tiqadihi anna Nabi SAW qalahu. Yang pertama mereka yang tidak meyakini bahwa Nabi SAW memang bersabda demikian. Yang kedua ada mu'tiqadihi annahu arada tilkal mas'alah bidzalikal qaul. Yang kedua mereka sudah mengetahui hadisnya tapi mereka tidak meyakini atau tidak mengetahui bahwa hadis tersebut itu digunakan untuk masalah fikih yang ini. Wathalith i'tiqaduhu anna dhalikal hukma mansukh. Yang ketiga, ya keyakinan mereka bahwa hukum yang terkandung dari hadis tersebut itu sudah dimansukh. Ya hukumnya sudah tidak berlaku. Ada dalil lain yang menghapuskan ya hukum maupun hadis tersebut. Yang ini kemudian ya bercabang lagi menjadi sebab-sebab yang banyak. Yang sudah ya pertemuan yang terakhir sudah kita membahas tentang 7 sebab. Kemudian sebab yang ke-8, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, was-sababu tsamin, sebab yang ke-8 dari uzur para ulama ketika mereka ada pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih, i'tiqaduhu anna tilka dalalah qad aradaha ma dalla ala annaha laysat muradah. Yani apa? Keyakinan mereka bahwa kandungan yang dikandung dalam hadis tersebut itu telah dilawan oleh dalil lain yang tidak dimaksudkan sebagaimana yang dimaksudkan, misalnya tidak dimaksudkan sesuai keumumannya. Apakah tidak dimaksudkan sesuai dengan zohirnya? Kenapa? Karena di situ ada dalil takhsis, dalil lain yang lebih khusus. Di situ ada dalil takwil yang dikuatkan ya oleh dalil, sehingga lebih menguatkan makna takwil daripada makna zahir. Seperti apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan mithla mu'aradatil 'ami bi khas. Ya, ketika bertentangan ada dalil yang umum. Ya, dalil yang umum sehingga apa? Para ulama tidak memegang dengan keumuman hadis tersebut. Loh, kenapa tidak memegang dengan keumuman hadis? Karena ada takhsis ya. Ada dalil lain yang lebih khusus, apakah berupa hadis juga atau ijma atau qiyas ya atau dalil-dalil lain yang lebih khusus sehingga mereka lebih mengamalkan dalil khusus. Ya, yang Al-Imam Ibnu Qudamah saja membawakan bahwa mukhassis itu ada 9 macam. Ulama lain membawakan lebih banyak lagi. Ya, sehingga apa? Para ulama tersebut tidak mengamalkan kandungan umum dari hadisnya. Yang tidak mengamalkan kandungan umum dari hadisnya. Kenapa? Karena mereka lebih berpegang dengan dalil lain yang itu lebih khusus. Awil mutlaqi bil muqayyadi. Yani apa? Mereka tidak mengamalkan hadis yang itu mutlak atau dalil yang itu mutlak. Bi muqayyadi. Kenapa? Karena lebih mengamalkan dalil yang muqayyad. Ya, lebih mengamalkan dalil yang muqayyad. Awil amril mutlaq bima yanfil wujub. Ya, atau mereka tidak mengamalkan kemutlakan perintah Allah yang asalnya itu hukumnya wajib. Ya, tidak mengamalkan ya kemutlakan dalil perintah yang secara hukum asalnya wajib. Kenapa? Karena mereka ya, menganggap bahwa dalil tersebut sudah dipalingkan dari hukum wajib menjadi hukum sunnah. Ya, seperti apa? Seperti misalnya hadis merapatkan saf misalnya. Ya, hadis merapatkan saf, ya ada dalil-dalil tentang merapatkan saf. Ya, tapi para ulama tidak ya mengambil sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamimish shalah. Ya, itu dalil perintah. Ya, tapi jumhur ulama tidak memegang dengan kemutlakan perintah tersebut. Ya, tidak mengamalkan kemutlakan perintah tersebut itu dibawa kepada wajib. Tapi mereka menurunkan derajatnya kepada sunnah. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menunjukkannya. Seperti apa? Seperti para ulama mengatakan fa inna taswiyatash shufufi min tamamish shalah. Tamamish shalah itu adalah ikmalus shalah, kamalish shalah, kesempurnaan salat. Yang namanya kesempurnaan ibadah itu justru lebih kuat kaitannya kepada hal-hal yang sunnah, bukan kepada hal-hal yang wajib. Yang ini diantara dalil yang memalingkan. Yang ada metode pendalilan lain dari para ulama ketika memalingkan hukum wajib kepada hukum sunnah. Awil haqa awil haqiqata bima yadullu alal majaz. Ya, sebagian ulama mereka berpaling dari makna hakikoh, ya, dari suatu dalil. Kenapa? Bima yadullu alal majaz, karena ada dalil lain yang lebih menguatkan makna majaz. Ya, lebih menguatkan makna majaz. Ila anwa'i al-mu'aradat, dan juga pertentangan-pertentangan dalil yang lainnya, yakni ada dalil lain yang menentang makna yang umumnya, makna yang mutlaknya, makna perintah wajibnya dipalingkan kepada makna yang lain, yang itu juga ada dalilnya. Yang itu juga ada dalilnya. Wa huwa babun wasi'un aidan, kata Syekhul Islam, dan ini memang bab yang luas. Fa inna ta'arada dalalatil aqwal wa tarjih ba'dihha ala ba'din bahrun khidam. Kenapa? Karena hasil hakikatnya ta'arud, kontradiksi, sebenarnya bukan kontradiksi, ya, seolah pertentangan antara dua dalil atau lebih, dan juga pertentangan dua pendapat atau lebih, lantas kita menguatkan pendapat yang mana. Ini adalah lautan yang luas, ya, bahasan yang luas, terjih antara dua hadis atau mendudukkan antara dua hadis, ya, atau mengkhususkan antara, ya, satu hadis dengan hadis yang lain. Ini lautan yang luas yang para ulama memiliki metode pendalilan dan juga pandangan yang berbeda-beda terhadap dalil tersebut. Ya, maka hal tersebut dimaklumi dari para ulama. Ya, ini sebab yang ke-8. Ya, sebab yang ke-8 yakni dugaan bahwa keumuman dalil atau kemutlakan dalil, ya, itu hakikatnya tidak diinginkan atau dipalingkan dari hukum yang dikandung dalam satu dalil tersebut. Loh, kenapa? Karena ada dalil lain yang mengkhususkan. Ada dalil lain yang mengkhususkan, ada dalil lain yang itu yang menyebutkan dengan keterangan qaid, ya, keterangan tertentu, sehingga tidak berpegang dengan kemutlakannya. Dalil yang perintah dipalingkan menjadi dalil yang sunnah. Ya, yang ini merupakan, ya, lautan yang amat luas, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekh Islam Taimiyah melanjutkan dengan sebab yang ke-9. Wassababut tasi' an i'tiqaduhu annal haditha mu'aradun bima yadullu ala da'fihi au naskhihi au ta'wilihi in kana qabilan litta'wil bima yasluhu an yakuna mu'aradan bilittifaq. Ya, bahwa keyakinan seorang ulama hadis tersebut dia dilawan dengan dalil lain, ya. Hadis tersebut, hadisnya sahih, dia dilawal dengan dalil lain yang itu mengisyaratkan kepada kedhaifan hadisnya. Kedhaifan hadisnya. Atau mengisyaratkan bahwa hadisnya itu mansukh. Ya, hadisnya itu mansukh. Atau mengisyaratkan bahwa hadisnya itu ditakwil. Ya, hadisnya itu ditakwil. Dengan dalil lain, bima yasluhu an yakuna mu'aradan bil ittifaq, dengan dalil lain yang itu disepakati oleh para ulama, ini adalah metode pendalilan yang sah. Yang metode pendalilan yang sah yang menunjukkan kedhaifan hadis, apakah menunjukkan adanya nasikh mansukh atau menunjukkan lebih kuat pemahaman dengan takwil. Ya. Seperti apa? Mithla ayatin au hadithin akhar au mithla ijma'in. Seperti apa? Ketika ada hadis yang sahih bertentangan dengan ayat. Ya, atau bertentangan dengan hadis lain. Hadis lainnya lebih sahih. Ya, hadis lainnya lebih sahih. Seperti apa? Seperti hadis larangan puasa Sya'ban. Idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka jangan berpuasa. Ya, sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini dilawan dengan hadis lain yang lebih sahih. Seperti apa? Seperti hadis Aisyah, ya, "Wa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min siyamihi fi Sya'ban atau kama qalat Aisyah." Tidaklah Nabi SAW lebih banyak berpuasa dibanding bulan Sya'ban. Dibanding bulan Sya'ban. Ditambah lagi dikuatkan hadis Ummu Salamah, maka Nabi SAW yasumu syahraini mutatabi'in ila an yakuna Sya'ban wa Ramadan. Tidak pernah Nabi SAW puasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah lebih mengisyaratkan bahwa Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban. Yang namanya banyak puasa di bulan Sya'ban, maka itu ya lebih kepada puasanya lebih dari setengah bulan. Lebih dari setengah bulan, maka itu mengisyaratkan kedhaifan atau mansukhnya hadis larangan puasa pertengahan akhir Sya'ban. Ya, dia ada dalil lain, au mithla ijma'in, atau hadisnya bertentangan dengan ijma'. Ya, bertentangan dengan ijma'. Karena mustahil, ini dengan catatan ijma'nya memang betul sahih, ya. Kenapa? Karena mustahil para ulama ijma' yang mereka ijma' bertentangan dengan hadis Nabi. Bertentangan dengan hadis Nabi, maka itu tidak mungkin. Maka apa yang mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi, para ulama ijma' karena mengetahui hadis tersebut, walaupun sahih secara sanad, tapi dia tidak diamalkan karena mansukh misalnya. Ya, karena dia mansukh. Atau para ulama mengetahui bahwa hadis tersebut, zahirnya anggaplah sahih, tapi dia ada ilat yang tersembunyi yang itu diketahui oleh para ulama. Wa hadza nau'an. Ya, yang jenis sebab ini ada dua macam. Ya, sebab jenis ini ada dua macam. Adahu ahaduhuma an ya'taqida anna hadzal mu'arida rajihun fil jumlah, fayata'ayyanu ahadu ats-tsalatsati min ghairi ta'yin wahidin minha. Yani apa? Para ulama meyakini bahwa dalil lain yang bertentangan dengan hadis yang sahih itu rajihun fil jumlah, itu lebih kuat. Dalil lainnya lebih kuat, apakah dia Quran atau hadis yang lebih sahih atau ijma. Dalil lainnya lebih kuat. Intinya dalil lain lebih kuat, sehingga apa? Mereka harus berpegang dengan dalil lain yang lebih kuat tersebut, walaupun tanpa menentukan apakah hadisnya ini dhaif ataukah hadisnya ini mansukh atau hadisnya ini ditakwil, tanpa menentukan seperti itu. Ya, tanpa menentukan seperti itu. Intinya apa? Mereka meninggalkan hadis yang lebih sahih tersebut karena berpegang dengan dalil lain yang itu lebih kuat. Ya, dalil lain yang lebih kuat. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Seperti apa? Contohnya larangan puasa hari Sabtu. La tasumu yawma sabti illa fi mafturidu alaikum. Fa'ilam yajid ahadukum illa liha'a inabin au awda syajaratin falyamdugha. Ya, jangan berpuasa pada hari Sabtu. Ya, ini para ulama, sebagian, menurut sebagian para imam, seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, ya, dan juga itu dikutip oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, banyak para ulama tidak mengamalkan hadis tersebut. Ya, kenapa? Sebagian mengatakan hadis itu mansukh. Ya, hadis tersebut itu mansukh. Kenapa mansukh? Karena bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Seperti hadis ya, puasa Dawud. Ya, hadis ya, puasa hari Arafah ketika misalnya bertepatan dengan hari Sabtu. Ya, hadis puasa pertengahan bulan ketika bertepatan dengan hari Sabtu. Ya, hadis puasa 3 hari di bulan haji ketika 3 harinya itu mencakup hari Sabtu. Ya, bahkan itu zahir ayat. Ya, maka dalil-dalil yang lebih banyak itu lebih menguatkan bolehnya puasa hari Sabtu. Sehingga apa? Para ulama ada yang mengatakan ya seperti dinukil dari Imam Malik, hadza kadzibun, itu hadisnya salah. Ya, itu hadisnya salah. Sebagian ulama mengatakan mansukh. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan dalil lain yang lebih kuat, walaupun tidak menentukan ini hadis apakah mansukh, apakah dia salah, salah rawinya, ya. Sebagian ulama itu tidak menentukan seperti itu. Ya. Ini jenis yang pertama. Wataratan yu'ayyinu ahadaha bi an ya'taqida annahu mansukhun aw muawwalun. Yang kedua menentukan, ya. Yang kedua yakni menentukan bahwa hadisnya itu mansukh atau hadisnya itu ditakwil. Hadisnya itu ditakwil digabungkan dengan dalil lain. Kenapa? Karena di antara metode penggabungan dalil, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab usul fiqh, di antara metode penggabungan dalil, ta'wilu ahadid dalilaini hatta yuwafiqal akhar. Menta'wil salah satu dari dua dalil hingga dalil lainnya ini sesuai dengan dalil yang lain. Itu di antara metode penggabungan dalil. Sehingga apa? Hadisnya ini ditakwil. Thumma innahu qad yaghlatu fi an-naskh fa ya'taqidu al-muta'akhkhira mutaqaddiman wa qad yaghlat, ya. Ada kalanya ketika para ulama mengatakan itu mansukh, ya, ini terjadi nasikh mansukh. Anggapan nasikh mansukh itu bisa jadi salah. Anggapan nasikh mansukh itu bisa jadi salah. Hadis yang lebih dahulu malah dia katakan itu hadis belakangan. Yang malah dia katakan itu hadis yang belakangan. Bisa jadi mereka salah dalam dugaan terjadinya nasikh dan mansukh. Seperti hadis hadis menyentuh kemaluan dengan tangan. Man massa fa jahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya dengan tangannya maka hendaknya dia berwudu. Itu para ulama khilaf tentang nasikh mansukhnya. Sebagian mengatakan itu hadisnya nasikh. Dia hadisnya menghapus hukumnya. Kenapa? Karena sahabatnya mutaakhir Islamnya, masuk Islamnya belakangan. Sebagian ulama membantah, itu masuk Islamnya memang belakangan. Tapi ada hadis dari sahabat yang lain yang masuk Islamnya duluan. Bisa jadi sahabat ini mendengar dari sahabat lain. Sehingga apa? Dugaan nasikh mansukhnya itu masih simpang siur, yang masih ada kemungkinan untuk salah. Waqad yaghlatu fi at-ta'wil bi an yahmila al-haditha 'ala ma la yahtamiluhu lafdhuhu aw hunaka ma yadfa'uhu. Ya, sebagian ulama ada kala yang membawa makna hadisnya kepada ta'wil, yang dipalingkan kepada makna yang lebih jauh. Ada kalanya perbuatan seperti ini ya salah. Sehingga apa? Dia membawa hadis kepada kemungkinan yang itu jauh, yang tidak mungkin lafaznya ya kepada hal tersebut. Seperti apa? Seperti hadis ayyu mamra'atin nakahat bighairi idni waliyha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Ya, sebagian mazhab mengatakan oh, nikah itu maksudnya kita takwil. Ya, kita takwil itu bukan wanita secara umum, tapi maksudnya ya adalah budak wanita. Ya, budak wanita. Ya, maka ini takwil yang jauh. Ya, takwil yang jauh. Bagaimana mungkin Nabi SAW inginkan jenis wanita yang jauh seperti itu, tapi Nabi SAW bersabdanya dengan lafaz umum. Ayyum mamro'atin nakirah fi siyaqi syarti. Nakirah dalam teks syarat. Itu kan lafaz umum. Kok ternyata yang diinginkan adalah takwil jenis wanita yang khusus. Maka ini takwil yang jauh. Yang takwil yang jauh terhadap hadis. Wa idza aradahu min haitsul jumlah faqat la yakunu dhalika al-mu'aridu dalan wa qad la yakunu al-hadithu. Coba diantum al-hadithu fi quwwatil awal apa al-hadithul mu'arid, Mas Manto? Hah? Mu'arid, ada mu'aridnya? Oh, ada ya. Isnadan wa matnan ya. Iya. Ini karena ditandai ini di nuskhah saya. Faqat la yakunu dhalikan mu'aridu dalan wa qad la yakunu al-hadithul mu'aridu fi quwwatil awwali isnadan wa matnan. Ya. Yani apa? Ada kalanya hadis tersebut ya intinya secara global dia dilawan oleh dalil lain. Dilawan oleh dalil lain. Ada kalanya dalil lain sebenarnya tidak menunjukkan kepada masalah yang sedang dibahas atau bahasannya tidak bersesuaian dengan hadisnya. Ya, tidak bersesuaian sebenarnya dua masalah yang berbeda. Ya, sebenarnya dua masalah yang berbeda tidak bersesuaian dengan hadisnya. Ada kalanya bertentangan dengan hadis yang lain, ya, sedangkan hadis yang lawannya ini dia tidak sekuat justru hadis yang pertama. Yang tidak sekuat hadis yang pertama secara sanad atau matannya. Yang apa? Justru hadis yang sahihnya itu lebih kuat. Justru hadis lawannya ini yang lebih lemah. Sehingga apa? Harusnya yang lebih lemah ini yang dilemahkan. Ya, yang lebih lemah ini yang dilemahkan. Wa taji'u huna al-asbabul mutaqaddimah wa ghayruha fil haditsil awwali wal ijma'ul mudda'a fil ghalib innama huwa 'adamul 'ilmi bil mukhalif. Ya, dan yang di sana ada sebab-sebab yang lain, ya, yang itu terkait dengan hadis yang pertama. Ini selesai bahasan hadis. Kemudian ada kalanya sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di awal, ada kalanya hadis itu dilawan dengan ijma, ya, berlawanan dengan ijma, ya. Lalu Syaikhul Islam Taimiyah menyatakan bahwa ijma'nya, ada kalanya ijma'nya itu benar, ada kalanya wal ijma'ul mudda'a, ada kalanya itu dakwaan ijma, ya, hanya sekedar dakwaan ijma yang itu hanya sekedar adamul ilmi bil mukhalif. Sebenarnya belum tentu ijma, hanya saja si ulama yang berdalil itu dia tidak mengetahui ada ulama yang menyelisihi dalam masalah tersebut. Ya, dia tidak mengetahui ada yang menyelisihi dalam masalah tersebut, sehingga apa? Ini baru sebatas dugaan ijma. Ya, baru sebatas dugaan ijma. Ya. Waqad wajadna min a'yanil ulama man saru ila al-qawli bi asya mutamassakuhum fiha adamul ilmi bil mukhalif. Dan nyatanya kita dapati sebagian ulama seperti ini, mereka berpegang dengan suatu pendapat yang pegangan mereka adalah semata adamul ilmi bil mukhalif. Mereka tidak mengetahui ada pendapat yang menyelisih pendapat itu. Ya, ada pendapat yang menyelisihi pendapat yang mereka pegang tersebut. Sehingga apa? Dugaan ijma. Ya, dugaan terjadinya ijma. Ma'anna zahiral adillati indahum taqtadi khilafa dhalik. Padahal, ya, zahir dalil-dalil yang ada justru lebih menguatkan pendapat yang menyelisihi dari yang mereka pegang. Yakni apa? Mereka mengira terjadi ijma, berpegang dengan pendapat A, padahal, ya, zahir dalil yang ada itu lebih yang mengarahkan kepada pendapat B. Tapi mereka lebih berpegang dengan pendapat A, kenapa? Karena diduga terjadi ijma. Ya, diduga terjadi ijma. Padahal itu hakikatnya ada sebagian kecil ulama yang berpendapat B akan tetapi tidak diketahui. Ya, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya, dan itu lebih sesuai dengan zahir dari dalil yang ada. Ya, kenapa bisa seperti ini? Kok mereka berpegang dengan dugaan ijma? Lakin la yumkinul alimu an yabtadi'a qawlan lam ya'lam bihi qailan. Kenapa? Karena para ulama tersebut dia merasa berat. Bagaimana mungkin mereka mengeluarkan pendapat yang itu mereka tidak ketahui ada imam sebelumnya, ya, ada salafnya dalam pendapat tersebut. Sehingga apa? Seolah nanti keluar itu murni ijtihad mereka sendiri. Apalagi, ya, mereka punya dugaan atau anggapan ijma pada sisi sebaliknya. Ya. Sehingga apa? Terasa berat seperti ini jika mereka yang mengeluarkan pendapat yang itu tidak ada ulamanya. Ma'ilmihi bi anna an-nasa qad khalu bi khilafihi qad qalu khilafihi. Ya, padahal, ya, ia juga mengetahui bahwa manusia, yakni sebagian ulama, berpendapat sebaliknya. Hatta inna minhum man yu'alliqul qawla fayaqul in kana fil mas'alati ijma'un fahuwa ahaqqu ma uttubi'a wa illa fal qawlu 'indi kadza wa kadza. Ya, seperti apa? Seperti sebagian ulama ada yang mengatakannya seperti itu, agak menggantung. Ya, jika memang terjadi ijma, maka itu lebih patut diikuti. Tapi sebenarnya pendapat saya lain. Ya, pendapat saya lain. Ya, ini apa tadi? Ya, terasa berat mengeluarkan pendapat yang itu diduga bertentangan dengan ijma. Ijma ulama itu berada pada pendapat sebaliknya. وَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ يَقُلْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ. Seperti apa? Seperti pendapat yang mengatakan, aku tidak mengetahui ada pendapat yang membolehkan syahadatul abdi. Pendapat yang membolehkan persaksian budak. Budak boleh diambil persaksiannya. Tentang bab syahadah, bab persaksian ulama khilaf, apakah boleh mengambil persaksian wanita, apakah boleh mengambil persaksian anak-anak, apakah boleh mengambil persaksian budak. Di antara yang dipersaksikan, apakah boleh mengambil persaksian budak? Sebagian sampai ada yang mengatakan, aku tidak mengetahui ada ulama yang membolehkan untuk mengambil persaksian budak. Wa qabuluha mahfudun an Aliin wa Anasin wa Syuraih wa ghairihim. Padahal nyatanya ada riwayat salafnya boleh mengambil persaksian budak, yang itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan dari ya Anas bin Malik, diriwayatkan dari Syuraih, Syuraih qadi, ya qadi di zaman tabi'in. Yang seperti apa? Yang seperti ini riwayat dari Anas. Ya, riwayat dari Anas. Ya, qala al-Mukhtar ibn Fulful, sa'altu Anasan an syahadatil abid. Faqala ja'izah. Ya, kata Mukhtar bin Fulful, aku pernah bertanya tentang persaksian kepada Anas bin Malik, tentang persaksian budak, maka kata Anas itu boleh. Ya, maka kata Anas bin Malik itu boleh. Yani apa? Sebagian ulama menduga terjadi ijma' tidak boleh mengambil persaksian budak. Padahal nyatanya ya ada salaf yang berpendapat lain, ya seperti dari Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Syuraih dan lainnya. Ya, masalah yang lain seperti apa? Wa yaqulu ajma'u ala anna al-mu'taqa ba'dahu la yarith. Sebagian mengatakan dalam masalah budak, budak yang dia musyarakah, ya ini namanya rokobah musyarakah, budak yang dia bersekutu kepemilikannya antara beberapa orang. Ya, misalnya 3 orang bersekutu untuk beli budak. Ya, masing-masing ya budaknya misalnya harganya 6 juta misalnya. Mereka beli budak 6 juta. Masing-masing punya bagian 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kemudian budak salah satu tuannya membebaskan budaknya. Ya, saya bebaskan si fulan ini. Sehingga apa? Yang terbebas baru 1/3. Ya, yang 2 tuan lainnya belum membebaskan. Bagaimana yang seperti ini? Ketika budak seperti ini, apakah dia bisa mengambil warisan atau tidak? Ya, budak yang baru bebas sebagian, sebagian jiwanya sebagai budak, sebagiannya sudah dimerdekakan. Apakah bisa mengambil warisan atau tidak? Sebagian ulama menukil ijma' tidak bisa mewarisi. Wa yaqulu ajma'u ala anna al-mu'taq ba'dahu la yarith. Sebagian ada yang mengatakan ijma' terjadi bahwa al-mu'taq ba'duhu, budak yang baru dibebaskan sebagian tadi, budaknya itu aslinya bersekutu beberapa orang, sebagian orangnya membebaskan bagiannya. Apakah boleh mewarisi? Sebagian nukil ijma' tidak bisa mewarisi. Sebagian nukil bahwa ijma' budak yang masih berstatus budak walaupun sebagian merdeka, yakni sebagian dari dirinya sudah dimerdekakan, maka dia tidak berhak hak waris. Wa tawrithuhu mahfudzun an Ali wa Ibnu Mas'udin wa fihi haditsun hasanun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebagian ulama berpendapat boleh budak yang seperti ini mengambil warisan. Ya, dia berhak warisan. Ya, ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud, dan ada hadis yang hasan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Tirmidzi yang dalam sunannya, ya, idza asaba al-mukatabu haddan aw mirasan waritha bisababi ma atqa minhu. Ya, jika hamba mukatab, bisa dikatakan mukatab, bisa mukatib, yakni hamba yang menebus kepada tuannya, hamba ini ya minta kepada tuannya, tolong bebaskan saya, nanti saya tebus, ya, berapa misalnya 10 juta. Dia baru nebus dirinya 5 juta agar bisa bebas. Ketika sudah menebus kepada tuannya 5 juta, masih ada hutang 5 juta. Ya, masih ada hutang 5 juta. Lalu bagaimana yang seperti ini jika dia terkena hukum had atau waris? Ternyata ada hak waris. Maka bagaimana? Dalam hadis Nabi SAW, waritha bihasabi ma'atuqa minhu. Maka dia berhak mewarisi sekadar bagian dirinya yang sudah dibebaskan. Kalau budak sudah menebus 5 juta, maka setengah dirinya merdeka. Setengah dirinya merdeka, maka dia aslinya, sesuai hadis ini, dia dapat bagian setengah dari bagian aslinya. Dapat bagian setengah dari bagian aslinya. Itu dalalah dari hadis ini. Ya, sebagian ulama bahkan sampai menukil malah berbeda. Yakni apa? Budak yang baru merdeka sebagian tidak berhak waris. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, ya ada dugaan ijma. Mereka tidak mengetahui pendapat yang berseberangan. Padahal pendapat yang berseberangan itu justru ada hadisnya. Ya, justru ada hadisnya. Seperti masalah yang lain, wa yaqulu al-akhar la a'lamu ahadan awjaba as-salata 'ala an-nabi fi as-salah. Seperti ada pendapat, aku tidak mengetahui ada ulama yang mewajibkan membaca solawat kepada Nabi SAW di dalam solat. Ya, baca solawat, apakah hukumnya wajib? Ya. Sebagian mengatakan bahwa ijma' seperti ini. Ya, tidak ada ulama yang berpendapat bahwa wajib baca solawat di dalam solat. Wa ijabuha mahfudun an Abi Ja'far al-Baqir. Ya, seolah terjadi ijma', padahal tidak terjadi ijma'. Sebagian ulama mengatakan wajib baca solawat di dalam solat. Wajib baca solawat kepada Nabi SAW di dalam solat, yang itu adalah pendapat Abu Ja'far al-Baqir. Ya, seorang orang ulama faqih. Ulama faqih dari kalangan Ahlul Bait. Wadhalika, ya, kenapa bisa seperti ini? Yakni mereka menduga terjadi ijma' karena sebatas pengetahuan mereka. Sebatas pengetahuan mereka terhadap pendapat-pendapat para ulama. Wa dzalika anna ghayata katsirin minal ulama an ya'lama qawla ahli al-'ilmi alladhina adrakahum fi biladihi wa aqwala jama'atin ghairihim. Kenapa? Karena pada dasarnya sebagian ulama, tidak semuanya, ada yang sebagian ulama seperti ini. Mereka hanya mengetahui pendapat para ulama yang mereka temui. Yang mereka temui, yang itu rata-rata ada di negeri mereka. Seperti apa? Ulama Hijaz yang mengetahuinya pendapat ulama Hijaz saja. Ya, atau ya, jamaahnya saja. Sehingga apa? Tidak mengetahui pendapat yang lain. Ya, tidak mengetahui pendapat yang lain. Kama tajidu kathiran minal mutaqaddimin la ya'lamu illa qawlal madaniyin wal kufiyin. Seperti apa? Seperti di zaman dahulu ketika pertentangan sengit antara mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Abu Hanifah ashabur ra'i, qaulul ulama ahli Kufah. Mazhab Imam Malik itu ashabul hadith, ya, pendapat ulama Madinah. Sebagian ada yang terpecah jadi dua kubu seperti ini. Yakni apa? Yang Kufah ya hanya menghafal ya pendapat ulama Kufah saja. Ya, hanya menghafal pendapat ulama Kufah saja, mengetahui pendapat ulama Kufah saja dengan dalil-dalilnya. Begitu pula sebaliknya, yang di Madinah hanya mengetahui pendapat ulama Madinah saja beserta dalil-dalilnya, ya, serta bahkan sampai tingkat agak meremehkan pendapat yang dari kota Kufah jika dia dari penduduk Madinah. Sebaliknya, yang dari kota Kufah meremehkan pendapat dari ulama Madinah jika dia dari golongan ahli Kufah. Dahulu terjadi seperti ini. Ya, bahkan sampai ada yang mengarang kitab Al-Hujjah ala Ahlil Madinah. Ya, Al-Hujjah ala Ahlil Madinah. Itu sebagian ulama kufiyin dari mazhab Abu Hanifah. Ada yang mengarang sampai seperti itu. Sebagian ulama membalasnya lagi. Hujjatu Ahlil Madinah. Ya, seperti itu kitabnya Al-Imam Ibn Abdil Bar. Ya, sengit pertentangan antara dua mazhab tersebut. Kenapa? Masing-masing hanya menghafal, mengetahui pendapat ulama negerinya saja. وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِرِينَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا قَوْلَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ. Banyak dari kalangan mutaakhirin pun demikian, hanya mengetahui pendapat dua atau tiga ulama dari para imam yang diikuti. Ya, seperti apa? Kalau sekarang ya masyhur hanya mengetahui pendapat imam empat mazhab saja. Ya, pendapat imam empat mazhab saja. Ya, sebagian seperti itu. Sehingga apa? Ada sampai yang mengatakan jika empat mazhab sudah disepakati, maka itu dihukumi sebagai ijma'. Ya, ada pendapat ulama yang seperti itu bahkan. Ya. Kenapa? Karena dia hanya tahu itu saja. Hanya tahu dari pendapat imam yang masyhur. Bahkan kalau mundur sebelum zaman imam empat mazhab, sebagian ulama ada yang mengatakan seperti ini. Seperti perkataan Imam Ishaq bin Rahawaih, إِذَا جِتَمَعَ الْأَوْزَاعِ وَمَالِكْ وَسُفْيَنْ الثَّوْرِ فَهُوَ سُنَّةِ. Jika sudah sepakat pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Malik dan Sufyan Al-Thawri, maka itu adalah sunnah. Ya, ini bahkan yang mengatakannya adalah ulama. Ya, sebagian itu sampai pada tingkat seperti ini. Padahal itu bukanlah ijma'. Ya, padahal itu bukanlah ijma'. Ya, wa ma kharaja an dzalika fa innahu indahu yukhaliful ijma', li'annahu la ya'lamu bihi qa'ilan. Ya, sebagian terutama kalangan mutaakhirin seperti ini, dia hanya mengetahui sebagian kecil pendapat para imam. Sedangkan pendapat yang lainnya dia anggap sebagai menyelisihi ijma'. Ya, pendapat yang lainnya sebenarnya pendapat imam juga, tapi dia anggap sebagai menyelisihi ijma'. Kenapa? Li'annahu la ya'lamu bihi qa'ilan. Dia tidak, bahkan tidak mengetahui, ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wa ma zala yaqra'u sam'ahu khilafuhu. Sehingga apa? Ya, kalau ada pendapat yang menyelisihi dari pendapat ulama yang hanya dia ketahui, maka itu mengganggu pendengarannya. Dia apa ya? Kalau bahasa bebasnya enggak serak. Loh, kok begitu? Ya, kok begitu bisa berpendapat seperti itu? Karena dia hanya mengetahui tadi, hanya mengetahui 3 atau 4 mazhab saja. Tidak mengetahui pendapat ulama yang lainnya. Ya, sehingga kalau mendengar pendapat yang berbeda dari pendapat ulama yang dia ketahui saja, maka itu sangat mengganggu dirinya. Fahadha la yumkinhu an yasira ila hadithin yukhalifu hadha. Kenapa? Orang yang seperti ini, maka mustahil dia berpegang dengan hadis yang dia ketahui pendapat ulama yang dia ketahui berseberangan dengan hadis itu. Ya, sulit baginya, ya, untuk mengamalkan hadis, sedangkan dia tahu misalnya, ya, 4 mazhab pendapat mereka bertentangan dengan hadis tersebut. Li khaufihi an yakuna hadha khilafan lil ijma'. Kenapa? Karena dia nanti takut. Ya, nanti dia takut bahwa ini adalah menyelisihi ijma'. Au li i'tiqadihi annahu mukhalifin lil ijma'. Bahkan nyata-nyata, bahkan dia bisa saja meyakini bahwa ini memang benar-benar terjadi ijma'. Wal ijma'u a'zamul hujaji. Sedangkan ijma' adalah dalil yang paling agung. Ya, dalil yang paling agung. Ya, bahkan memang, ya, diancam. Ya, kan para ulama berdalil tentang ijma', wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Para ulama ketika berdalil dengan ijma', itu dalilnya ini. Sehingga Pak, bayangan mereka kalau menyisihi ijma', maka itu bisa terkena ancaman sebagaimana ancaman yang ada di ayat. Ya, sedangkan mereka menduga, ya, bahwa ulama ini walaupun hanya 3 atau 4 itu terjadi ijma'. Ya, dugaan awal mereka seperti itu. Ya, dan mereka takut untuk menyelisihi ijma' tersebut. Wa hadza udzru katsiri minan nas fi katsirin ma yatrukunahu. Dan ini adalah uzur dari banyak manusia, bahkan banyak para ulama, ya, dalam hadis-hadis yang mereka tinggalkan. Kenapa kata tadi? Dugaan terjadi ijma'. Ya, dugaan terjadi ijma'. Tapi sebenarnya hakikatnya ada dan tidak terjadi ijma'. Ada ulama yang menyelisihinya tapi mereka tidak ketahui. Wa ba'dhum ma'dzurun fihi haqiqatan wa ba'dhum ma'dzurun fihi wa laysa fil haqiqati bima'dzur. Sebagiannya benar-benar diuzur, yakni apa? Sebagian mereka benar-benar diuzur ketika meninggalkan hadis tersebut. Yakni tadi misalnya ada isyarat kedhaifannya atau isyarat hadisnya itu mansukh. Sebagiannya uzurnya itu bisa diterima dengan catatan apa? Berarti uzurnya ilmiah. Ya, berarti uzurnya ilmiah. Sebagiannya ada kalanya hakikatnya mereka tidak mendapatkan uzur. Yakni tidak memiliki uzur ilmiah sebab secara ilmiah untuk meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika katsirun minal asbab qablahu wa ba'dahu. Begitu pula sebab-sebab yang lainnya, yakni ada kalanya sebab yang lainnya itu adalah sebab dan uzur ilmiah yang itu syar'i benar-benar diuzur, ada kalanya sebabnya itu, ya, aslinya dia bukanlah uzur secara ilmiah. Ya, bukanlah uzur secara ilmiah. Ya. Ini, ya, dari ringkasan dari bab sebab 9, yakni apa? Keyakinan bahwa hadisnya itu ada dugaan mansukh atau ada dugaan di ta'wil. Kenapa? Karena diduga bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Yang metode pendalilan dalil lain itu sebenarnya disepakati. Yakni ketika hadis bertentangan dengan ayat. Ketika hadis bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Ketika hadis, ya, bertentangan dengan ijma' para ulama. Ya, bertentangan dengan ijma' para ulama. Ya, sehingga apa? Mereka ada kalanya itu mendapat uzur ketika tidak mengamalkan hadis yang sahih tersebut. Ini sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, ya, ini mirip dengan sebab yang ke-9. Ya, akan tetapi ada perbedaannya sedikit, ya. As-sababul 'ashir mu'aradatuhu bima yadullu 'ala dha'fihi aw naskhihi aw ta'wilihi mimma la ya'taqidu ghayruhu aw jinsuhu mu'aridun aw la yakunu fil haqiqati mu'aridan rajihan. Dugaan atau anggapan bahwa hadisnya itu dhaif atau hadisnya itu mansukh atau hadisnya itu ditakwil, yang para ulama berdalil atau memiliki pendapat bahwa ini sebenarnya tidak bersesuaian, tidak sama-sama kuat, ya, tidak sama kuat, atau hakikatnya sebenarnya dalil lawannya itu tidak lebih kuat daripada hadis ini, daripada hadis yang diduga dia mansukh, daripada diduga dia ditakwil. Kenapa? Sebenarnya ini dalil yang lebih lemah. Sebenarnya ini dalil yang lebih lemah. Ya, ketika apa? Ketika misalnya contohnya seperti pendapat ulama Kufah atau mazhab Abu Hanifah yang meninggalkan hadis karena mereka memiliki usul fiqh tersendiri. Karena mereka usul fiqh tersendiri, tapi sebenarnya justru usul fiqh mereka yang itu lemah. Seperti apa dicontohkan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, kamu'aradati katsirin minal kufiyyin al-hadits as-sahih bi dhahiril Qur'an. Seperti apa banyak ulama Kufah yang mereka meninggalkan hadis yang sahih. Ini ada hadis sahih, mereka tinggalkan. Kenapa? Karena menurut dugaan mereka bertentangan dengan zahir Qur'an. Ada zahir Qur'an. Ada zahir Qur'an di situ sehingga mereka lebih berpegang dengan zahir Qur'an. Wa'tiqadihim anna zahiral Qur'an minal umumi wa nahwihi muqaddamun ala nassil hadis. Dan mereka meyakini zahir Qur'an ini lebih kuat, lebih dikuatkan daripada hadis yang sahih. Thumma qad ya'taqidu ma laysa bi zahirin zahiran lima fi dilalatil qawli minal wujuhil kathirah. Ada kalanya bahkan sebenarnya melawan hadis sahih dengan zahir Qur'an saja itu pendalilan yang agak lemah. Nanti kita bahas lemahnya. Ada kalanya sesuatu yang dianggap menurut mereka zahir Qur'an tapi dia bukan zahir. Padahal bukan zahir. Nanti ada masalah dicontohkan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah. Sebenarnya zahir Qur'annya itu tidak seperti itu. Ya, zahir Qur'annya tidak seperti itu sehingga apa? Metode pendalilan yang melawan hadisnya justru yang lebih lemah. Ya. Walihada raddu haditha syahidi bil yamin. Ah, ini seperti apa? Misalnya, sebelum masuk ke kalam Syekh Utsaimin Taimiyah. Seperti apa? Seperti mazhab Imam Abu Hanifah, ya, mereka mengatakan bahwa ya tidak wajib baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu bukan fardu. Baca Al-Fatihah itu bukan fardu sholat. Kalau tidak baca Al-Fatihah ya di dalam sholat, maka itu bisa sah kalau mereka membaca surat yang lain. Loh, kenapa seperti itu? Mereka tidak mengamalkan hadis-hadis tentang wajibnya baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Loh, kenapa? Karena mereka lebih berpegang dengan zahir ayat. Loh, zahir ayat yang mana? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Qur'an. Zahir ayatnya menurut mazhab ini, zahir ayatnya boleh baca yang mudah dari Qur'an. Apakah itu Al-Fatihah atau surat selain Al-Fatihah ataukah Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas, intinya baca 7 ayat yang mudah dari Qur'an. Loh, kenapa mereka seperti itu? Mereka lebih mendahulukan zahir Qur'an daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini sebenarnya dari sisi ini saja ini tidak tepat. Ya, nanti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, di antaranya sebagian ulama pernah terjadi diskusi antara Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, begitu pula sebagian dari ulama ashabul hadis dengan sebagian ulama ashabul ra'i. Loh, ini bertentangan dengan zahir Quran. Maka dijawab bahwa An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lamu bil Quran ya minka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengetahui tentang zahir Quran, tentang Quran daripada ulama yang berpegang dengan zahir Qurani. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda seperti itu. Maka sebenarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pertentangan dengan zahir Quran. Yakni apa? Harusnya yang lebih dipegang adalah zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang zahir Quran. Ya. Ada kalanya bahkan yang mereka anggap sebagai zahir Quran dia bukan zahir. Ya, dia bukan zahir. Zahir itu apa sih? Barangkali ada yang tidak paham zahir itu. Ma yatabadaru ila dhihni 'inda awwali sama'ihi. Yang pertama kali terpikirkan. Pertama kali terpikirkan, terbesit ketika mendengar lafaz dalil tersebut. Itu disebut sebagai zahir. Ya. Walihada raddu haditha syahidi bil yamin. Seperti apa? Seperti pendapat kufiin, ulama kufah, yang mereka menolak hadis mengambil satu saksi dan sumpah. Ya. Hukum asal saksi, nisob saksi. Ya, ini bahasan namanya bahasan nisob saksi. Secara hukum umum, bab persaksian, nisob saksi itu dua. Dua saksi. Tapi ada kasus-kasus, yang itu bahkan ditetapkan dalam hadis, ya, boleh mengambil satu saksi dan juga sumpah. Saksinya hanya satu. Lalu bagaimana? Kurangi saksinya. Maka yang tertuduhnya disumpah. Ya, maka yang tertuduhnya disumpah. Ya, dan ini hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya Rasulullah SAW qada biyaminin wa syahidin. Nabi SAW pernah memutuskan perkara hanya dengan mengambil satu saksi dan sumpah dari yang tertuduh. Ya, dari yang tertuduh. Hadis yang sahih. Ya. Ya, maka mazhab kufiyin mereka menolak. Menolak mengamalkan ini. Mengamalkan hadis mengambil satu saksi dengan sumpah. Ya, wa in kana ghairuhum ya'lamu laisa fi zahiril Qur'an ma yamna'ul hukma bi syahidin wa yamin. Padahal ulama yang lain mengetahui sebenarnya mah tidak ada zahir Qur'an. Tidak ada zahir Qur'an bahwa tidak boleh mengambil hukum hanya dengan satu saksi dan sumpah. Tidak ada. Loh, kalau gitu pendapat ulama yang tidak mau mengamalkan hadis itu, sebenarnya dalil mereka apa? Dalil mereka ayat dain. Ya, dalil mereka ayat dain. Wastashhidu bi syahidaini mir rijalikum. Ambil dua saksi dari laki-laki kalian. Fa illam yakuna rajulaini fa rajul wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Bahkan kalau enggak ada dua laki-laki, maka diganti satu saksi laki-laki dengan dua saksi perempuan. Ya, ini sebenarnya dalil Qur'annya itu. Ya, dalil Qur'annya itu. Tapi sebenarnya di Quran tidak ada keterangan larangan tidak boleh mengambil satu saksi dan sumpah. Tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan zahir Qurannya tidak menunjukkan tidak boleh nisab saksi itu kurang dari itu. Itu keterangan seperti itu pun tidak ada. Ya, keterangan seperti itu tidak ada. Sehingga apa? Sesuatu yang dikatakan sebagai zahir Quran menurut mazhab ulama Kufah tidak boleh mengambil persaksian kurang dari dua, sebenarnya dia bukan zahir. Ya, sebenarnya dia bukan zahir. Kenapa? Zahir Qur'annya tidak ada keterangan yang mengatakan, menyebutkan tidak bolehnya mengambil saksi kurang dari dua. Ya, tidak ada lafaz Qur'annya seperti itu. Ya. Maka bagaimana? Justru yang ada hadis yang sahih, Nabi SAW mengambil persaksian satu saksi dan sumpah. Ya, Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih mengambil persaksian satu saksi dan sumpah. Ya, fasunnatu hiyal mufassirati lil Qur'ani indahum. Sehingga apa? Sebagian ulama mengamalkan hadis mengambil persaksian satu saksi dengan sumpah. Kenapa? Karena menurut mereka sunnah itulah yang mentafsirkan Qur'an. Ya, sunnahlah yang bertugas untuk mentafsirkan Qur'an. Ya. Wali Syafi'i fi hadhihi al-qa'idah kalamun ma'ruf, dan Imam Syafi'i tentang kaidah ini memiliki kalam yang ma'ruf, di antaranya kalam beliau di Arisalah maupun di Jima'ul Ilmi. Yani apa? Ketika ada hadis yang itu lebih khusus atau dia muqayyad, ya, maka yang hadis itu lebih dikuatkan. Walaupun dalil yang umumnya atau dalil yang mutlaknya itu adalah Al-Qur'an. Ya, itu adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena mustahil Nabi SAW bersabda yang itu bertentangan dengan Quran. Ya. Wali Ahmad fiha risalatuhu al-mashhurah fi raddi 'ala man yaz'umu al-istighna' bi dhahiril Quran an tafsiri sunnati Rasulillah SAW. Dan juga Imam Ahmad, ya, beliau memiliki risalah yang khusus yang masyhur tentang bantahan kepada orang-orang yang mencukupkan berpegang dengan zahir Quran lantas mereka meninggalkan tafsir dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad awrada fiha min ad-dala'ili ma yadhiqu hadha al-mawdi' an dhikrihi. Ya, dan Imam Ahmad menyebutkan dalam risalah yang tersebut yang itu tidak bisa kita sebutkan di sini, ya, karena ini hanya sebatas ya bahasan yang sempit. Wa min dzalika daf'ul khabari alladhi fihi takhsisun li 'umumil kitabi. Ya, di antara dalam bab ini juga sebab yang ke-10 ini, di antaranya apa? Ada yang menolak hadis yang sahih. Ya. Kenapa? Karena hadis sahihnya fihi takhsis. Hadis sahihnya lebih khusus. Ya. Hadis sahihnya itu lebih khusus daripada dalil Quran yang umum. Daripada dalil Quran yang umum. Au taqyidun li mutlaqihi, atau hadisnya ada keterangan taqyid. Ya, ada keterangan spesifik terhadap yang itu dalil yang mutlak dalam Quran. Dalil yang mutlak dalam Quran. Au fihi ziyadatun alaih, atau di hadisnya ada tambahan. Ada keterangan tambahan yang itu tidak ada di Quran. Wa'tiqadu man yaqulu dhalika anna ziyadata 'ala an-nassi kataqidil mutlaqi naskhun wa anna takhsisal 'ammi naskhun. Sedangkan apa? Sedangkan mazhab ini mereka memiliki keyakinan bahwa hukum takhsis al-'am dan taqyidul mutlaq itu hukumnya sama dengan nasikh mansukh. Ketika ada dalil khusus yang dia mengkhususkan dalil umum, ketika ada dalil muqayyad, ya dalil muqayyad saya susah juga ya menerjemahkannya apa ini ya? Ah, terikat dia. Ya. Ada keterangan ikatan. Ada dalil yang muqayyad, ada keterangan ikatannya. Sedangkan ada dalil yang mutlak, tidak ada keterangan ikatannya. Maka ini berlaku hukum nasikh mansukh. Lu apa maksudnya berlaku hukum nasikh mansukh? Dalil yang khusus dan dalil yang muqayyad disyaratkan harus setara levelnya. Harus setara level kekuatan thubutnya, kekuatan dalilnya. Yakni apa? Kalau dalil mutlaknya Quran, maka dalil muqayyadnya harus Quran juga. Kalau dalil umumnya hadis mutawatir, maka dalil khususnya harus hadis mutawatir juga. Ini sebagian seperti itu usulnya. Ya. Yakni apa? Mereka dalam bab takhsis dan dalam bab taqyid memberlakukan aturan-aturan sebagaimana dalam aturan-aturan nasikh dan mansukh. Ya, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah dan para ulama dari mazhab main ya, dari zaman ke zaman ya, dalam mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka membantah usul fiqh seperti ini. Ya, mereka membantah usul fiqh seperti ini. Ya. Ya. Sehingga Pak mereka lebih berpegang dengan dalil tadi, dalil mutlak, dalil umum yang itu lebih kuat dari sisi thubut, dari sisi keabsahan dalil. Yani apa? Quran misalnya atau hadis mutawatir. Ada hadis lain yang hadisnya ahad yang membawa hukum khusus atau membawa qaid, keterangan spesifik, ikatan khusus, maka tidak dipakai. Ya, maka tidak dipakai, ya. Dan ini pendapat yang tidak tepat. Ya, jumhur ulama bahkan ya berpendapat sebaliknya. Boleh mentaksis, mengkhususkan dengan hadis ahad. Boleh mentakid, menyebutkan keterangan spesifik yang itu dengan hadis ahad. Contohnya apa? Contoh takyidul mutlak tadi, membaca Al-Fatihah. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu mutlak. Ya, itu mutlak. Baca surat yang mana? Mutlak. Allah tidak menentukan dalam ayat Al-Muzammil. Tapi di hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi SAW menentukan bacanya adalah Al-Fatihah. Ya, maka para ulama mengamalkan hadis ini. Ya, mengamalkan ya hadis ini. Contoh yang lain termasuk dalam sebab ini, kamu'aradati ta'ifatin minal madainiyin al-hadith as-sahih bi'amali ahli al-Madinah. Ya. Seperti apa? Seperti sebagian ulama Madinah, mereka menolak hadis sahih dengan berhujah dengan amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah, perbuatan penduduk Madinah. Ini adalah hujah dalam mazhab Imam Malik. Ya. Hujah dalam mazhab Imam Malik, amal perbuatan penduduk ahli Madinah itu diantara hujah. Ya, diantara hujah. Loh, dia sebagai apa? Apakah sebagai hujah saja? Ataukah ijma' atau apa? Sebagian ada yang menganggapnya sebagai ijma'. Sebagian menganggapnya dia bukan ijma' tapi dia hujah. Intinya ini ada dalam mazhab Malik. Ya. dalam mazhab Malik. Ya. Seperti apa? Seperti yang Imam Malik maktubkan, ya, bahwa puasa bulan Syawal itu makruh. Puasa bulan Syawal itu makruh. Lu kenapa seperti itu? Karena beliau tidak mendapati ada ulama di Madinah berpuasa pada bulan Syawal. Dan dikhawatirkan dia nanti jadi mirip puasa wajib Ramadan. Padahal ada hadis sahih. Ada hadis sahih, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka shiyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Loh, kenapa tidak diamalkan tadi? Ya, mazhab Imam Malik lebih menguatkan amal ahli Madinah daripada hadis yang sahih tersebut yang itu dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bina'an 'ala annahum mujmi'una 'ala mukhalafatil khabar. Kenapa? Karena anggapan ya bahwa ulama Madinah, penduduk Madinah sudah sepakat menyelisih hadis. Ya, sudah sepakat menyelisih hadis. Wa anna ijma'ahum hujjatun muqaddamatun 'alal khabar. Dan anggapan bahwa ijma' mereka, yakni ijma' ahli Madinah, itu adalah hujjah yang lebih didahulukan daripada khabar, daripada hadis sahih. Kamu khalafati ahadithi khiyaril majlis bina'an 'ala hadal asli. Seperti apa? Mereka menyelisihi hadis-hadis khiyar majlis. Khiyar majlis. Kenapa? Karena Ahlul Madinah tidak mengamalkannya. Karena Ahlul Madinah tidak mengamalkannya. Mereka tidak mengamalkan khiyar majlis. Padahal hadisnya sahih. Ya, padahal hadisnya sahih. Padahal hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dan juga Imam Syafi'i dalam Al-Umya yang kemudian jadi musnad Imam Syafi'i. Dan hadisnya itu riwayat dari riwayat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat yang meninggal di Madinah. Ya, padahal hadisnya ada. Ya, akan tetapi apa? Mereka tidak mengamalkan dengan alasan amal ahli Madinah. Penduduk Madinah tidak mengamalkan khiyar majlis. Ya. Wa in kana aktsarun nasi qad yuthbituna anna al-madaniyyin qad ikhtalafu fi tilka al-mas'alah. وَأَنَّهُمْ لَوْ أَجْمَعُوا وَخَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ لَكَانَتِ الْحُجَّةِ فِي الْخَبَرِ. Padahal kebanyakan para ulama menghikayatkan, sebenarnya ulama Madinah saja berselisih. Ya, sebenarnya ulama Madinah sendiri berselisih. Ada yang mengamalkan khiyar majlis, ada yang tidak mengamalkan khiyar majlis. Sesama ulama Madinah pun berselisih. Padahal kalaulah mereka saja, yakni ulama Madinah, bersepakat tidak mengamalkan khiyar majlis, itu hakikatnya hujjah ada pada hadis khiyar majlis. Khiyar majlis tetap diamalkan kalau ulama Madinahnya bersepakat. Tapi nyatanya dalam kasus ini ulama Madinahnya saja berselisih. Apalagi kalau berselisih seperti ini, maka tentu yang lebih diamalkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu hadis yang sahih. Contoh yang lain dalam sebab ini, kemu'aradati qaumin minal kufiyyin ba'dhal ahadits bil qiyasil jali. Bina'an 'ala anna al-qawa'id al-kulliyah la tanqudu bimithli hadzal khabar. Ya. Seperti apa? Seperti sebagian ulama Kufah yang mereka menolak hadis dengan qiyas. Qiyas jali. Ya, menolak hadis dengan qiyas yang jelas ilatnya dan juga rukun qiyasnya. Mereka lebih mendahulukan qiyas daripada hadis. Ya, lebih mendahulukan qiyas daripada hadis. Kenapa? Karena qiyasnya itu lebih sesuai dengan kaidah-kaidah umum mereka. Sedangkan hadis seperti ini, jika dia hadisnya masih hadis ahad, dia tidak kuat untuk menghadapi qiyas yang sahih tersebut. Atau qiyas yang lebih sesuai dengan kaidah umum yang mereka yakini. Ila ghairi dhalika min anwa'i mu'aradat, sawa'un kana al-mu'aridu musiban au mukhti'an. Dan sebab-sebab yang lainnya, yang itu zahirnya bertentangan dengan hadis yang sahih, walaupun dalil penentangnya, ada kalanya betul, yakni jika dia ditentang dengan ijma' yang sahih, jika dia ditentang dengan hadis yang lebih sahih, maka itu dalil mu'arid yang betul. Ya, dalil yang melawan hadis sahih, yang itu betul pendalilannya. Au mukhti'an, ada kalanya dalilnya sahih. Tadi usul fiknya itu sebenarnya lemah. Dengan usul fiknya amal ahli Madinah, dengan usul fik kalau dalil hadis khusus, maka diamalkan sesuai syarat nasikh mansukh. Maka ini dalil yang sebenarnya dia lebih lemah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tersebut. Ya. Maka ini di antara 10 sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, uzur-uzur dan sebab-sebab para ulama ya, yang mereka itu meninggalkan hadis sahih. Ya, wallahualam, barangkali lanjutan dari kalam Syekh Utsaimin Taimiyah kita akan ya lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.